Nah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tanpa dia terus memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur, yang akan terus dan tetap mendapatkan nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan keterangan ulama tentang hukum-hukum seputar ruku, hukum ruku, berikut tata caranya dan juga bacaan-bacaannya. Maka kemudian setelah rukun, yaitu ruku, rukun berikutnya dari rukun-rukun salat adalah i'tidal minar ruku, berdiri tegak dari ruku. Jadi setelah ruku dengan sempurna dan membaca bacaan dalam ruku, maka kemudian dia pun apa? Mengangkat sulbahu, mengangkat tulang sulbinya dari ruku, dia bangkit untuk berdiri. Ya, atau yang biasa disebut dengan an-i'tidal minar ruku, sambil mengucapkan apa? Tatkala i'tidal, ucapkan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika ucapkan sami Allah, itu pun dengan mengangkat kedua telapak tangan, mengangkat kedua tangan, ya, kemudian berdiri dalam keadaan i'tidal, dalam keadaan lurus, tenang, sampai seluruh tulang itu kembali pada tempatnya masing-masing. Ya, bangkit dari rukuk. I'tidal minar ruku, apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat dengan tentang i'tidal minar ruku. Apakah kita masuk rukun dari rukun salat atau bukan? Bahwa i'tidal minar ruku, bangkit dari ruku, itu masuk rukun dari rukun-rukun salat. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang menyebutkan tentang al-musyi salatahu, kata orang yang sedang salatnya, yang salah salatnya, sehingga Nabi memerintahkan dia untuk mengulang salatnya. Dalam hadis tersebut Nabi berkata kepada orang itu, summa raka hatta tatmaina rafi'an, summa rafa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian rukulah hingga kamu tenang dalam rukuk. Setelah itu kemudian irfa, naiklah atau bangkitlah hingga kamu seimbang berdiri, lurus berdiri. Ya, yaitu itu dalil jumhur ulama yang menyatakan apa, bahwa itidal itu minar ruku itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Dan hadis tadi, hadis Abu Hurairah tadi adalah riwayat Imam Al Bukhari. Ya. Dan pendapat yang lain, pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka berpendapat apa? Tidak wajib. Tidak wajib bangkit dari ruku kemudian berdiri. Seandainya dia turun dari ruku untuk sujud, itu sah-sah saja. Kata mereka. Ya. Apa dalil pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik? Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan beribadahlah kepada Rabbmu dan lakukanlah kebaikan, semoga kalian dirahmati. Di sini tidak disebutkan berdiri dari ruku, iktidal dari ruku. Namun tapi dari dua pendapat ini, pendapat yang kuat dalilnya adalah pendapat al-jumhur, jumhur ulama. Ya. Pendapat jumhur ulama, di mana Rasulullah memerintahkan orang jeleksannya untuk apa? Bangkit dari rukuk untuk berdiri. Hadirin rahimakumullah, dan pendapat jumhur ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan ulama yang lainnya. Ya, dengan tak nama summa yarfa'u sulbahu minar ruku wa hadha raklun. Kemudian dia naik, mengangkat sulbinya, tulang sulbinya, tulang punggungnya dari ruku. Dan ini adalah termasuk rukun, adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Berikutnya Syekh Al-Albani juga mengatakan wa yaqulu fi asnail i'tidal, dan dia mengucapkan tatkala di tengah-tengah i'tidal untuk berdiri lurus dari rukuk, berdiri tegak dari rukuk, dia mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Wa hadha wajibun. Mengucapkan sami'allahu liman hamidah menurut Syekh Al-Albani itu adalah perkara yang wajib, satu hal yang wajib, satu hal yang wajib. Iya. Hadirin rahimakumullah, kemudian juga berdiri tegak dan tuma'nina, berdiri tegak dengan tenang sampai setiap tulang itu kembali pada tempatnya. Ini pun termasuk rukun. Jadi bangkit dari ruku kemudian berdiri tegak seimbang tuma'ninah sampai seluruh tulang itu kembali kepada persendiannya. Ini pun termasuk rukun. Bangkit dari ruku, rukun berdiri setelah tegak setelahnya itu masuk rukun. Ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Terhadap di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Humaid, menjelaskan tentang Rasulullah SAW, faida rafa'a ra'sahu, maka apabila beliau mengangkat kepalanya, dan kepalanya dari rukuk, bangkit dari rukuk, istawa, beliau pun berdiri tegak, hatta ya'uda kullaha faqarin, maka nahu sampai setiap tulang itu kembali kepada tempatnya. Setiap sendian itu kembali pada tempatnya. Ya. Jadi bangkit dari rukuk dan berdiri, setelah itu berdiri lurus, itu atau i'tidal itu termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Dan telah dijelaskan pula tentang bacaan ketika bangkit dari rukuk. Apa tadi? Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya? Sami'a di sini biasanya apa? Sami'a termasuk fi'il yang muta'addi. Secara langsung. Tanpa perantaran huruf jar. Tapi di sini apa? Dengan perantaran huruf jar. Yaitu li. Sami'allahu liman hamidah. Maka karena sami'a di sini dihubungkan dengan huruf jar li, ulama menyebutkan makna sami'a di sini adalah ijabah. Ijabah. Allah mengijabai, mengabulkan, menerima liman hamidah. Siapa yang memujinya? Siapa yang memujinya? Iya. Itu makna sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika seorang itu sudah berdiri tegak tidal, maka dia pun mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nanti ada beberapa bacaan ketika berdirinya. Ya, ada berapa lafal kalimat ketika berdiri i'tidal. Dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Dan yang semisalnya itu adalah, itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Iya. Hanya saja apa? Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang imam makmum dalam hal mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan juga Rabbana lakal hamdu. Apakah imam menggabungkan antara keduanya, sami'allahu liman hamidah dan juga mengucapkan Rabbana lakal hamdu? Atau hanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Ya. Maka di sini apa? Jumhur ulama berpendapat. Berpendapat bahwa disukai, disunahkan untuk imam at-tasmi' wa tahmid. Tasmi' adalah ucapan apa? Sami'allahu liman hamidah. At-tahmid adalah ucapan Rabbana lakal hamdu. Jadi disukai untuk imam itu menggabungkan antara keduanya. Ketika bangkit dari rukuk dia ucapkan sami'allahu liman hamidah. Ketika sudah berdiri tegak dia ucapkan apa? Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lain dari pendapat ulama yaitu pendapat Imam Malik, Al-Lais, Abu Hanifah dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa imam itu cukup mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ucapkan sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, wa idza rafa'a ra'sahu farfa'u. Nabi SAW bersabda, apabila imam itu mengangkat kepalanya, maka farfa'u, maka angkat kepalamu. Wa idza qala sami'a Allah liman hamidah, dan apabila imam itu mengucapkan sami'a Allah liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, maka ucapkan rabbana walakal hamdu. Di sini apa? Imam mengucapkan sami'a Allah liman hamidah. Kemudian makmum disuruh oleh Nabi untuk apa? Mengucapkan rabbana walakal hamdu. Oh, berarti apa? Berarti imam mengucapkan sami'a Allah liman hamidah saja, tidak mengucapkan rabbana walakal hamdu. Ini menurut Imam Malik, Al-Lais dan Abu Hanifah. Iya. Hadirin rahimakumullah. Dari pendapat yang ada ini tadi, maka pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Iya. Kenapa pendapat jumhur ulama yang kuat? Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Jadi jumhur ulama mempunyai dalil dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan sami'a Allah liman hamidah. Apabila beliau mengucapkan sami'a Allah liman hamidah, beliau mengucapkan rabbana walakal hamdu. Perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengucapkan sami'a Allah liman hamidah, saat bangkit dari ruku, beliau kemudian apa? Mengucapkan rabbana walakal hamdu. Iya. Dan di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan, kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku qala sami'a Allah liman hamidah. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepala beliau dari ruku, beliau mengucapkan sami'a Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Iya. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat al-jumhur ulama yang menyatakan apa? Imam itu menggabung antara ucapan antara at-tasmi dan at-tahmid. Jadi imam mengucapkan sami'a Allah liman hamidah dan juga mengucapkan rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu. Iya. Ini pendapat jumhur ulama, insyaallah yang kuat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan makmum? Bagaimana dengan makmum? Apakah dia mengucapkan keduanya atau hanya mengucapkan rabbana lakal hamdu saja? Ya. Imam Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahuya, Dawud dan Ibn Hazm, Atha' dan Abu Burdah, juga Ibn Sirin, mereka berpendapat bahwa makmum itu menggabungkan antara keduanya. Jadi makmum mengucapkan sami'a Allah liman hamidah dan juga mengucapkan apa? Rabbana lakal hamdu. Iya. Makmum menggabungkan antara keduanya. Iya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis. Tapi diperselisihkan tentang kesahihannya. Ada yang melemahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau mengatakan, apabila idza qala al-imam sami'a Allah liman hamidah, apabila imam itu mengucapkan sami'a Allah liman hamidah, falyaqul min wara'ihi man wara'uhu sami'a Allah liman hamidah, maka ucapkanlah di min wara'ihi, di belakang beliau, sami'a Allah liman hamidah. Ini menunjukkan makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi di antara ulama ada yang berpendapat hadisnya lemah. Hadis berorah riwayat Ad-Dharqutni ini lemah. Iya. Kemudian pendapat yang kedua, jadi masih ada dalil yang lain dari pendapat pertama, tapi itu pun kurang jelas. Kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur. Kebanyakan ulama atau jumhur menyatakan apa? Bahwa makmum itu yaktasir, cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Cukup mengucapkan Rabbana lakal hamdu, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Iya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, apabila imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan oleh kalian rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawlahu qaulal malaikah ghufir lahum ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang ucapannya itu mencocoki, bertepatan dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini disebutkan tentang keutamaan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Apabila bersamaan dengan perkataan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Iya. Juga telah ada di dalam hadis Anas riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, innama ju'inal imamu liyu'tamma bih. Tidak lain imam itu dijadikan, diangkat untuk diikuti. Faidha kabbaro wa kabbiru. Maka apabila imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idha raka'a farka'u. Apabila imam itu rukuk, maka kamu pun segera ikut rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila imam itu bangkit naik, maka naiklah, bangkitlah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamdu, maka ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu. Ya, jadi itu berapa dalil jumhur ulama menyatakan bahwa makmum itu cukup mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu, tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Iya. Tapi yang nampak apa? Jumhur tidak mewajibkan. Berbeda dengan pendapat berikutnya, itu pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Ya. Pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Hazm, mereka menyatakan apa? Bahwa makmum itu cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu, dan tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah, dan itu hukumnya wajib menurut Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Ya. Dan insyaallah pendapat yang kuat, makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Dan hukumnya wajib untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, hadirin jemaah rahimakumullah. Demikian makmum berkaitan dengan apa? At-tasmi dan at-tahmid. Kemudian bagaimana dengan orang yang salat sendirian? Apakah dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu? Di antara ulama, ada beberapa ulama yang menukil ijma, kesepakatan bahwa makmum atau bukan makmum, orang yang sholat sendirian itu menggabungkan antara keduanya. Dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi orang yang sholat sendirian dia ucapkan keduanya, sami'allahu liman hamidah dan juga rabbana lakal hamdu. Ini berdasarkan dalil-dalil dari hadis-hadis yang nampak perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan ijma sebagaimana yang telah dinukil oleh beberapa ulama seperti siapa? Seperti At-Tahawi, Ibn Abdul Bar dan juga Ibn Rushdin. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang hukum ziyadah fi tahmid. Tambahan dalam tahmid. Ini setelah mengucapkan Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, apakah seorang boleh menambah lafal yang lain, kalimat yang lain sebagaimana yang telah datang dalam beberapa hadis? Jadi menurut jumhur ulama istibab disukai, disunahkan untuk menambah. Jadi tidak hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu, tapi disukai lebih utama kalau ditambah dengan bacaan yang lain. Sebagaimana yang telah datang di dalam hadis Ibnu Abi Aufah dan hadis Ali juga Ibnu Abbas atau hadis Abu Sa'id dan hadis Rifa'ah bin Rafi'. Ini menurut jumhur ulama disukai untuk ditambah, tidak hanya Rabbana lakal hamdu. Iya. Adapun Al-Hanafiyah, mereka berpendapat tidak disyaratkan menambah kalimat Rabbana lakal hamdu. Tidak ada bacaan setelahnya. Menurut Hanafiyah. Tapi apa pendapat yang benar dalam hal ini adalah pendapat al-jumhur yang menyatakan disukai atau disunnahkan menambah bacaan yang lain selain Rabbana lakal hamdu. Kenapa? Karena telah datang dari beberapa hadis, ya, di antaranya disebutkan di dalam Sahih Muslim. Yang pertama hadis Rifa'ah bin Rafi', tapi ini riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis Rifa'ah bin Rafi' As-Suraqi, beliau radhiyallahu anhu berkata, kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu di suatu hari pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-ra'ati, maka tatkala beliau mengangkat kepala dari rak'ah, dari rukuk, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun wara'ahu. Lalu ada seorang lelaki di belakang beliau yang menjadi makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa ya Rabb kami, ya Allah, bagimu segala pujian, pujian yang banyak, yang baik, yang penuh barokah. Jadi di sini orang ini tadi tidak hanya mengatakan Rabbana walakal hamdu, tapi ada tambahan setelahnya, apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya. Maka tatkala falaman sarafa, maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, beliau pun bersabda bertanya, manil mutakallim? Manil mutakallim? Siapa yang berkata tadi, mengucapkan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Dia pun apa? Orang ini pun menjawab, ana, saya. Saya yang mengucapkannya. Qala, lalu Nabi bersabda apa? Ra'aitu bid'atan wa thalasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Aku melihat 33 sampai 39 malaikat itu bersegera. Siapa di antara mereka yang dahulu menulisnya? Iya. Jadi syahid dari hadis ini tadi apa? Orang ini tadi tidak hanya mengucapkan rabbana walakal hamdu, tapi ada tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan yang nampak beliau Rasulullah menyetujui hal itu. Menyetujui hal itu. Iya. Kemudian di dalam hadis yang lain, berarti dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa riwayat Imam Muslim, beliau radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku', adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat punggung beliau dari rukuk, qala, beliau mengucapkan, sami'allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Jadi di sini Rasulullah apa? Setelah mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu, beliau juga menambah apa? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah, Rabb kami, bagimu segala pujian. Yang memenuhi mil as-samawati, yang memenuhi langit-langit, mil al-ardi sepenuh bumi, mil ama syi'ta sepenuh apa yang kau kehendaki, bin syain ba'du, dari sesuatu selain daripada itu. Ya. Jadi di sini beliau mengajarkan tambahan setelah Allahumma rabbana lakal hamdu dengan mil as-samawati wa min al-ardi wal ilma ma syi'ta bin syain ba'du. Ya. Kemudian juga telah datang di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, juga riwayat Imam Muslim. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepala beliau dari ruku, beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, ahla as-sana'i wal majdi, ahaku ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima man'ata wa la yangfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Yang memenuhi langit, memenuhi bumi, memenuhi apa yang kau kendaki selain daripada itu. Iya. Ahlas sanai, wahai ahlas sana, wahai yang berhak untuk dipuji, al-majidi, yang mulia. Iya. Yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Yang maha luhur. Ahakku ma qalal abdu, perkara yang paling hak untuk diucapkan hamba. Ya. Wa kulluna laka abdun. Dan kami semua itu adalah hambamu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi apabila kamu halangi. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak mendapatkan manfaat si kaya, orang yang kaya, dengan kekayaannya daripada kamu. Iya. Jadi ini beberapa bacaan tambahan setelah Rabbana lakal hamdu. Iya. Hadirin rahimakumullah, karena itu apa? Ketika kita apa? Ketika imam berdiri i'tidal agak lama, kita jangan hanya mengucapkan apa? Rabbana lakal hamdu, ditambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau yang lainnya apa? Jadi bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-masyi'ta min syai'in ba'd. Atau ditambah lagi ahlas sana'i wal majdi ahaku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya. Jadi ini tambahan-tambahan ini hukumnya sunnah menurut al-jumhur, kebanyakan ulama. Iya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tentang tambahan wau pada Rabbana lakal hamdu. Apa hukum tambahan wau pada Rabbana lakal hamdu? Jadi dibaca Rabbana wa lakal hamdu. Al-jumhur ulama berpendapat al-afdal didatangkan wawunya. Yang lebih utama adalah didatangkan wawunya. Jadi diucapkan apa? Rabbana wa lakal hamdu. Ya. Mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', apabila beliau mengangkat kepala beliau dari ruku', beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu. Jadi ada penyebutan wawu di situ. Rabbana wa lakal hamdu. Ya. Yeah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapat As-Sawri, Sufyan As-Sawri dan juga Kufiyun, ulama Kufah, mereka berpendapat al-afdal bidunil wawu. Yang lebih utama adalah tanpa wawu. Jadi Rabbana lakal hamdu. Ya. Yeah. Ini. Akan tapi apa? Pendapat yang benar dalam masalah ini, tidak ada yang perlu dilebihkan di antara keduanya. Yang diutamakan tidak, karena apa? Semua datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebutkan dengan wawu tatkala menyebutkan Rabbana wa lakal hamdu itu pun telah datang dari Rasulullah sallam, demikian pula yang ucapkan Rabbana lakal hamdu itu pun telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak perlu di permasalahkan. Ya. Karena itu apa? Karena itu Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah pernah berkata, "Al-mahfud min al-ahadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da raf'i min ar-ruku' arba'u sifatin." Yang terhafal dari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah rukuk, bangkit dari rukuk, itu ada 4 sifat. Ada 4 bacaan yang bisa diamalkan. Ihdaha salah satunya apa? Rabbana lakal hamdu. Ini yang pertama. Ini boleh dibaca ketika i'tidal. As-sani yang kedua, Rabbana wa lakal hamdu dengan wawu. Rabbana wa lakal hamdu. Kemudian yang salisah, yang ketiga, Allahumma rabbana lakal hamdu, tanpa wawu. Allahumma rabbana lakal hamdu, ditambah Allahumma, tapi apa? Setelah rabbana tidak ada wawunya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Warabi, yang keempat, Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Iya. Dan kata Asy'ib bin Bas, kulluhu ja'an li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya boleh. Semuanya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Asy'ib bin Usaim bin Rahimahullah juga hampir sama pernyataan beliau. Wa kullu wahidatin min hadhis sifat, dan masing-masing dari sifat atau tata cara bacaan tatkala i'tidal, lafal-lafal i'tidal itu mujiziah. Cukup. Kalau kita mengucapkan salah satunya itu sudah cukup. Walakin al-afdhal, akan tetapi yang paling utama, ayyakula, untuk dia mengucapkan hada ahyanan wa hada ahyanan, kadang ini dan kadang ini. Ya. Jadi kita kadang mengucapkan apa ketika i'tidal? Mungkin rabbana lakal hamdu, mungkin di dalam rakaat yang lain atau dalam sholat yang lain mengucapkan apa? Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi boleh selang-seling. Nah, itu yang paling afdal dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah, dan supaya hati ini hadir sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Iya. Belum adzan ya, Bang? Hah? Sudah adzan belum? Sudah masuk adzan belum nih? Sudah masuk. Ya. Jadi apa yang disebutkan dari empat sifat tata cara atau bacaan tatkala i'tidal itu semua telah datang di dalam hati yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga yang lainnya. Iya. Nah, itu bisa diamalkan masing-masing ya. Dan nanti insyaallah kita akan bahas tentang apa? Permasalahan ketika i'tidal itu kita bersedekap atau kita irsal, kita lepaskan tangan kita tidak bersedekap. Itu pun di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dan banyak kalam tentangnya. Bahkan ada yang berpendapat sedekap ketika i'tidal itu bid'ah. Maka insya Allah itu akan kita terangkan di pertemuan yang lain. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habdakumullah.